Ustaz mohon dijelaskan terminologi dari sunnah, karena tidak sedikit yang masih rancu dalam memahaminya. Sebagian jika dikatakan bahwa jenggot atau pakaian non isbat adalah sunnah, maka ada yang mengatakan itu hanya sunnah. Ya, sunnah itu banyak definisinya. Tergantung terminologi yang mana. Sunnah dalam terminologi ilmu hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, terus ketetapan dan sifat, baik yang sifat jasadiyah maupun sikap akhlakiyah. Itu namanya sunnah. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kan gitu ya? Sunnah menurut ulama fikih adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak dapat apa. Sunnah menurut ulama akidah ya Islam. Menurut ulama akidah, sunnah itu ya Islam itu sendiri. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnah yal Islam. Islam ya sunnah itu. Dari definisi macam-macam tadi, kalau Nabi mengatakan alaikum bisunnati, pegang eratlah sunnahku. Ini maksudnya sunnah yang mana? Sunnah yang menurut ulama mana? Ulama fikih, usul fikih, hadis, atau ulama akidah? Akidah. Jadi zamannya Nabi itu belum ada wajib, makruh, sunnah, mubah. Belum ada. Itu adanya zaman-zaman mazhab itu. Zamannya Nabi itu cuma ada dua. Perintah, larangan. Gak ada. Rasulullah mengatakan, kalau kalian masuk masjid, jangan duduk sholatlah dua rakaat. Gak ada. Para sahabat tanya, Rasulullah itu wajib atau sunnah yang benar? Belum ada. Sunnah yang seperti ini itu belum ada. Sunnah yang seperti ini itu munculnya nanti. Zaman ulama-ulama mazhab untuk membedakan ini wajib, ini sunnah. Rasulullah melarang, kamu jangan lakukan ini. Tidak ada sahabat, ya Rasulullah ini makruh, tidak ada. Belum ada. Istilah-istilah fikih seperti itu belum dibuat. Paham saya? Jadi sunnah, ini nih, usul sunnah kitab ini, pondasi-pondasi sunnah. Sunnah di sini itu maksudnya apa? Pondasi-pondasi Islam, yang kita pelajari Islam. Bukan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat, tidak dapat apa-apa. Bukan itu. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa di antara sunnah Nabi adalah khitan bagi laki-laki. Saya tanya, sunnah itu sunnah Nabi apa enggak? Sunnah Nabi apa enggak? Hukumnya apa? Wajib. Jadi sunnah Nabi hukumnya wajib ya sunnah itu. Termasuk jenggot sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Jadi sunnah di sini bukan sunnah yang dipahami oleh ulama fikih. Kalau memang mereka mengatakan jenggot itu sunnah Nabi, ya mereka mengatakan kan cuma sunnah. Ya, sama dikatakan balik kepada orang itu, loh, kita ini sunnah loh. Sampai namanya sunnah di Indonesia. Dengar, kita dalam bahasa Indonesia namanya apa? Sunnah. Padahal hukumnya wajib. Wajib apa enggak ya? Sudah sunnah belum? Sunnah. Sunnah hukumnya wajib, meskipun namanya. Jadi sunnah yang dipahami oleh para ulama salaf tidak seperti yang dipahami oleh orang. Seperti ulama dulu punya kitab Farkus Sunnah. Itu bukan sunnah yang dipahami ulama fikih. Seperti kitab ini Usulul Sunnah. Ini bukan sunnah yang dipahami oleh ulama fikih. Tapi sunnah yang artinya ajaran Nabi. Alaikum bisunnati, pegang eratlah sunnahku. Bukan berarti pegang eratlah nahdlatul masjid, tulang ruwat. Bukan. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi, Islam itu sendiri. Jadi sunnah kalau dimutlakkan di zamannya para salaf artinya adalah akidah, jalan, dan seterusnya.